Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kesemuanya yang senantiasa dalam kesyukuran ya, di kesempatan hari ini Jumat tanggal 6 Ramadan ya, hari ke-6 Kak Umriyad. Betul. Subhanallah, gak terasa ya, iya, hampir satu pekan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan kita tepat ada di 4 Juli 2014 Umriyad ya. Iya. Umriyad wajahnya sumringah. Kenapa ya? Aku tahu ini kalendernya satu digit. Iya. Iya. Terus hari ini Jumat. Tapi kalau sekarang tanggal berapa Muti? Apanya? Kan kalau gajinya 4 koma. Tanggal 4 kan? Sudah koma. Nah, itu loh, kalau gajinya 4 koma ya tanggal 4 sudah koma. Iya, berarti kan jadi, masih belum masuk ICU. Oh, belum ya. Baik, pagi hari ini ya di rumah ke surgaku, kita bakal belajar kembali bersama guru-guru kita ya Om Ria. Ya. Ada Bu Yahya, ada Bang Hak juga. Ada banyak pembelajaran yang pasti akan kita dapatkan untuk bagaimana bisa memanage rumah tangga. Ya, yang sakinah, mawadah dan juga warahmah. Baik, Om Riyad sudah hadir bersama kami ya, bersama kita, Bu ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu ya, dari majelis masjid. Langsung. Langsung sambung, insya Allah berkah, Bu ya. Amin, insya Allah. Sehat, Bu ya, ya. Alhamdulillah, berkat doa semuanya. Amin, insya Allah. Baik, abang kita juga semangat juga ya bang ya. Insya Allah berkah juga. Siap Amin. Berbagi hari ini ya. Amin, insya Allah. Baik, dan hari ini tema kita adalah membangun keluarga cinta ilmu. Gitu ya. Iya. Iya, gitu ya Om ya. Betul Muti. Silakan Om Riyad. Iya. Ya, sesuai dengan di SMS Muti. Maksudnya prolognya. Aku ngikut pagi hari ini. Aku yang biasa ngikut Muti. Baik, blocking semua pagi hari ini ya. Baik, kalau kita ngomong tentang ilmu ya Om Riyad, Koran katanya keluarga, apa namanya, slogan daripada rumah tangga sakinah, rumah ke syurgaku adalah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah ya. Dan siapapun pasti merindukan sakinah, mawadah, warohmah. Cuman untuk mendapatkannya itu gak semudah itu. Abang bilang, Buya juga pernah menyampaikan, semuanya dibutuhkan proses. Dan satu diantaranya adalah ilmu gitu kan. Nah, cuman sayangnya dalam prosesnya ketika orang itu membina rumah tangga. Kadang ilmu itu diabaikan. Nah, dan abang sama gue pernah menyampaikan juga, ilmu untuk menuntut rumah tangga itu gak ada. Itu gak ada sekolahnya. Adanya sambil berjalan, pengalamannya, proses perjalanan membina bidik rumah tangganya itu. Di situ semuanya ilmu semua. Seperti itu kan ya. Betul. Dan bagaimana semua anggota keluarga itu, suami, istri, dan anak itu belajar. Betul. Iya. Belajar dari rumah tangga itu setiap harinya ada cinta. Iya. Suami cinta sama istrinya, istri juga sama, anak juga, pembantunya juga, seperti itu kan. Betul. Nah, di situ makna bagaimana seorang suami itu menjadi kuam, pemimpin, tidak hanya sekedar memberikan kewajibannya, memberikan nafkah, tapi juga memberikan asupan ilmu. Betul. Ya. Kita juga akan belajar dari beberapa imam-imam yang sangat luar biasa, yang di dalamnya semuanya itu menggunakan ilmu. Bagaimana semua keluarga itu cinta ilmu. Baik, pagi hari ini kita akan belajar dari Buya dan juga Bang Hak membina keluarga yang cinta ilmu. Buya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Semoga dimuliakan oleh Allah, Bang Hak, Riyad, Muti, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini dan menerima. Dan jika ada di antara yang mendengar yang pernah atau belum berpuasa, akan tapi kok tiba-tiba saat ini menjadi mendengar, semoga ini awal hidayah dan awal pembuka. Amin. Sehingga setelah ini menjadi ahli puasa. Amin. Dan semoga malam Ramadan bisa kita hidupkan dengan ibadah. Amin. Ibadah peningkatan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga rumah tangga kita semuanya juga semakin indah, semakin baik. Amin. Anak-anak juga semakin baik. Amin. Dan urusan kita dengan tetangga pun semakin baik. Amin. Di perusahaan kita pun kita dengan karyawan atau dengan atasan juga semakin baik. Dan kita dengan pemimpin kita juga baik, pemimpin dengan rakyat juga baik. Amin, amin. Dan dari semua yang kita sebut baik-baik ini, ternyata semuanya perlu yang namanya pemahaman. Pemahaman, pembelajaran. Pemahaman itu sendiri artinya juga ilmu ya. Jadi ilmu bagaimana menjalani hidup ini ya. Kalau kita menjalani hidup tanpa ilmu, seperti orang menempuh sebuah jalan tanpa pengetahuan, maka kalau mungkin tidak kejebrok di tengah jalan, mungkin jalannya berlobang, nyasar, atau mungkin berduri, atau mungkin nyasar dan seterusnya. Maka ilmu itu sangat penting dalam segala hal, sampai dikatakan man arada dunya fa'alihi bil ilmi, yang menginginkan dunia ya ilmu, pengen akhirat juga ilmu, yang menginginkan keduanya dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan ketahuilah kekayaan yang didapat dengan kebodohan adalah kaya, yakni kayanya orang bodoh. Coba, kekayaan yang didapat oleh orang bodoh adalah kekayaan yang didapat dengan kebodohan adalah kayanya orang bodoh. Bagaimana kayanya orang bodoh? Ya kan? Jadi kalau ada orang berbangga dengan kaya tapi bodoh, sebetulnya dia tidak ngerti, maksudnya dia sebenarnya miskin ilmu. Jadi kalau orang bodoh dengan kekayaannya, itu dia tidak bisa menggunakan otomatis hartanya untuk sesuatu yang maslahat untuk dirinya. Kira-kira ada enggak orang kaya tiba-tiba merusak dirinya dengan minuman keras, atau merusak dirinya untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya? Banyak. Ada banyak. Karena dia adalah orang kaya yang bodoh, meraih kekayaan dengan kebodohan. Ternyata kekayaan yang didapat seperti orang miara serigala untuk menggigitnya, atau ular untuk mematuknya dan seterusnya. Maka itulah, kalau ada orang kaya yang bodoh, maka ketahuilah bahwa dia rugi. Dia belum mendapatkan kekayaan yang bermanfaat untuknya. Sama mendapatkan jabatan dengan kebodohan. Akan tetapi semuanya harus dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini bukan kepandaian dalam berolah otak, tidak. Akan tetapi pemahaman, kesadaran hati, insyaf, itu adalah ilmu yang sesungguhnya. Termasuk di dalamnya memang pengetahuan. Pengetahuan. Sebab banyak pengetahuan pun jika tidak diinsyafi itu sebagai sesuatu yang bermanfaat, maka tidak akan berguna. Sampai digambarkan oleh Nabi, oleh Al-Quran, seperti apa? Al-Khimar Yahmil Asfar, Al-Khimar yang membawa tumpukan kitab di atas pundaknya, tidak berguna. Akan tapi, maka dari itu nanti ada lanjutannya. Yang menjadikan orang itu benar adalah ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Jadi ada rentetnya sana. Jadi tidak cukup menjadikan keluarga kita berilmu, akan tapi bagaimana keluarga kita punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian manfaat itu sendiri ada bermacam-macam. Ada manfaat yang sifatnya manfaat qasirah, manfaat untuk diri dan keluarga. Ada manfaat yang lebih luas. Makanya manfaat yang lebih luas. Maka kalau begitu, kita harus punya wawasan dulu tentang ilmu itu. Kalau ingin mencari sesuatu itu yang jelas apa yang akan kita cari. Lah kita ingin mencari sesuatu, kalau pepatah kita itu kan sambil menyelam apa? Minum air ya. Sehingga sekali gayung itu berapa? 2-3 liter lalu ya. Gitulah. Jadi kalau ingin belajar itu ya semacam itu. Sekiranya apa? Manfaat untuk diriku sendiri, manfaat untuk keluargaku, manfaat untuk orang banyak, manfaat untuk di dunia, manfaat untuk di akhirat. Inilah. Lah, wawasan tentang ini itu penting. Jadi harus tahu pepatah sambil menyelam minum air itu maknanya apa sih? Iya. Jadi kalau ngerjain sesuatu itu jangan tanggung gitulah, jangan tanggung. Sama-sama meres otak, tatonya hanya dapat apa begitu kan? Sama-sama keluar tenaga, dan betul ya. Contoh saja, orang cerdas, orang bisa cerdas berpikir matang, itu dia kalau mengerjakan sesuatu mungkin tidak banyak pekerjaan, akan tapi bisa menghasilkan lebih banyak daripada orang yang tidak punya kecerdasan, begitu ya? Sehingga muncul berpikir, coba kalau zaman sekarang, kalau orang mikir gali pondok pesantren selebar itu karena berapa bulan selesai ya? Ternyata gara-gara sudah ada orang berpikir membuat deko itu ya, sehingga ternyata dikerok dengan begitu cepatnya, gergaji dan seterusnya. Nah ini berpikir untuk kemaslahatan. Nah ini maka di dalam rumah itu kita biasakan untuk mendiskusikan tentang sebuah kemajuan. Inilah diskusi yang penting. Sehingga wawasan itu penting, pengalaman itu penting sehingga berkembang. Dan pengalaman, ingat, bukan pengalaman dunia. Sekarang yang dibesarkan pengalaman dunia. Pengalaman orang tentang dunia, maka menjadi hubbud dunia, pengalaman akhirat juga. Jadi diskusi di rumah kita itu penting. Membiasakan diskusi tentang kejayaan, gimana meraih kejayaan, bagaimana meraih kemuliaan, bagaimana meraih kemenangan. Itu perlu didiskusikan sehingga jadi motivasi bagi semua yang ada di dalam rumah kita. Sehingga nanti terpacu, saya harus belajar belajar. Kalau di rumah kita tidak pernah berbicara tentang keutamaan seorang alim, kira-kira ada enggak anak yang pengen nyantri? Enggak ada. Tidak ada. Kalau di rumah tidak pernah kita ajak bicara tentang bagaimana manfaatnya seorang dokter yang baik dan sebagainya, ada enggak yang bercita-cita jadi dokter? Enggak ada. Tidak ada. Makanya ini di rumah kita. Maka budayakan di rumah kita untuk membicarakan sesuatu yang bermanfaat. Ingat, bermanfaat untuk memacu masa depan anak kita. Jadi agar kita beri gambaran di sana loh anak-anak kita. Jadi kalau ingin menjadikan anak kita senang ilmu, ya gitu. Gambarnya di sana, di depan sana itu ada ini loh nak ya. Masa depanmu adalah begini-begini, zamannya begini nak. Kemudian harus kita lanjutkan, bukan saja kita beri gambaran tentang dunia, tapi kita beri gambaran tentang akhirat juga. Dan itu yang paling utama. Sebab ada orang sering memberikan gambaran dunia saja. Kamu harus jadi dokter nak, nanti duitnya banyak. Kamu jadi insinyur, kamu jadi itu saja. Maka terhenti sampai di situ. Beri wawasan. Sehingga ada sampai dulu ada pepatah ya, orang sudah pada naik ke bulan, dia masih seperti katak dalam tempurung. Jadi dunianya kayak itu-itu saja, tidak berkembang, ya nyaman-nyaman. Sampai dalam dunia motivasi ada orang yang berasa di dalam posisi apa? Nyaman, kan begitu ya, tidak mau bergerak karena tidak pernah mendapatkan wawasan tentang oh kemajuan sana-sana-sana. Jadi bagaimana menjadikan rumah kita rumah ilmu? Maka harus ada wawasan. Sering ada membicarakan dengan itu semuanya. Dan wawasan itu bisa diperoleh dengan menghadiri pengajian-pengajian, menghadiri kajian-kajian, menghadiri motivasi-motivasi, mendengarkan semacam ini. Beda loh ya orang yang pernah dengar radio pendidikan dan tidak mendengar. Ya. Coba kalau mendengar radio joget, setiap hari hanya belajar joget, gitu saja. Akan tapi di dalam radio itu ada pendidikan, ada kesehatan, ada ini, dia akan berpikir mau tidak mau. Kemarin bicara tentang kesehatan juga, ada yang berpikir sampai hari ini pun ada merubah pola hidup, pola makan dan sebagainya, ya. Ada. Itulah yang dimaksud ilmu itu. Makanya ilmu itu tidak serta-merta bisa dibeli borongan, begitu tidak, akan tapi nyicil proses dengan pengalaman, proses membaca dan sebagainya. Maka kami himbau, apa yang Anda dengar harus ada manfaatnya untuk Anda. Apa yang Anda baca harus ada manfaatnya untuk Anda. Ini apa yang kita baca harus manfaat untuk Anda. Yang kita baca dan untuk bergaul pun harus ada manfaat untuk kita, dan harus kita ngerti makna manfaat, manfaat untuk diri, manfaat untuk orang banyak. Nah, dari kebiasaan inilah nanti akan muncul keluarga yang berilmu. Nah, ini saja insyaallah. Subhanallah, penghantar yang luar biasa. Buya terima kasih. Dan Abang tadi Buya sudah memberikan mukadimahnya, pengantarnya, bahasanya belajar itu menuntut ilmu enggak sekedar olah otak gitu kan ya. Nah, kalau kita taunya ilmu itu yang mesti olah otak gitu kan, tapi hatinya juga, jiwanya juga harus disirami dengan ilmu. Dan Om Riyad kanan ya, bahasanya tidak salah jika ada yang bilang bahwasanya menikah itu membina rumah tangga adalah membina hidup yang baru. Seperti betul, itu ya, betul, ya. Betul, karena di dalam di dalamnya pasca pernikahan proses itu ya, banyak belajar, sekali, banyak gitu. Yang enggak tahu kan yang baru dilakukan gitu. Beda dengan saat melajang ya Bang ya. Kayak cuma simpel gitu kan. Di situ ada makna kawam, ada banyak yang dinaungin, ada banyak yang dibimbing. Nah. Kawam sendiri mungkin kalau kita lebih sempitkan di sini ya, kewajiban utama seorang suami seperti tadi adalah memberikan pendidikan, menciptakan lingkungan pendidikan di dalam rumahnya juga harus yang punya wawasan. Silakan Anda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan selalu kepada guru kita Buya. Amin, amin. Dan memuliakan seluruh para pendengar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan seyogianya dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, memberikan pengertian yang berdampak kepada aktivitas. Amin. Tidak hanya pengetahuan yang ada di otak, tetapi harus ada dalam bentuk tindakan ya. Ilmu adalah kekayaan. Betul. Itu benar sekali. Jadi kalau keluarga yang kaya adalah keluarga yang berilmu ya. Iya. Ketika Abang dulu disuruh milih, mau milih mana? Milih harta atau milih sekolah? Iya. Mau jadi orang yang berharta atau orang yang berilmu. Pintar katanya gitu. Saya pilih harta. Saya pilih harta. Kenapa? Karena di dalam harta itu ada ilmu di situ. Jadi ilmu itu harta yang paling besar. Jadi jangan pernah menganggap bahwa harta itu materi. Karena ilmu itu akan menjadikan semua bisa ada, gitu. Ya, tadi waman arada dunia faalehi bila ilmi kan. Siapapun yang akan mengharapkan dunia harus dengan ilmu. Maka harta itu bersumber semua dari ilmu gitu. Jadi harta yang paling besar itu ilmu, tidak pernah habis, dibagikan selalu bertambah. Yaitu ilmu gitu. Kalau harta dalam bentuk materi, kekayaan dalam bentuk uang dibagikan, ya akan berkurang. Tetapi ilmu tidak. Jadi membangun rumah tangga paling tidak bagaimana terjadi komunikasi yang baik. Anak kecil dahulu sering dikasih tahu mana cicak gitu ya. Waktu kecil itu digendong-gendong, cicak mana itu, cicak itu, cicak. Nah, tadi malam itu saya masih ngobrol cicak, Bu ya, sama anak saya yang sudah kuliah. Nah, saya bilang sama beliau, nah, semoga beliau mendengarkan. Amin, Isya. Nah, dulu abimu sering bercerita kepadamu tentang cicak, mana cicak, itu, itu, gitu kan. Nah, hari ini pun abimu masih tetap berbicara tentang cicak. Kamu tahu gak cicak itu punya teknologi yang hebat yang belum terpecahkan hari ini? Kakinya yang bisa menghisap udara sehingga dia nempel. Sehingga dia bisa merayap tanpa harus ada sesuatu yang dibutuhkan dalam tubuhnya. Tidak perlu alat. Dan begitu saja dia merayap hingga mungkin di atas dinding. Bahkan terbalik. Iya, di atas dinding kan terbalik. Dia masih tetap bisa merayap. Seandainya engkau bisa menemukan dan membongkar rahasia yang ada di situ, mungkin kau jadi orang hebat, saya bilang gitu. Bisa seperti Spiderman gitu. Iya, artinya menemukan alatnya, menemukan alat bagaimana supaya bisa menjadikan itu ada. Punyalah ide seperti itu, sehingga memudahkan orang ketika harus membersihkan jendela di hotel. Gak perlu harus menggunakan alat-alat yang berat. Sangat mudah sekali. Nah, sesederhana itu saya berbicara tentang penuangan ide. Jadi apa yang kau pelajari itu biasanya berkutat kepada hafalan, berkutat kepada bagaimana menerjemahkan bahasa program, macam-macam kan? Olah otak itu. Iya. Ya. Tetapi itu menjadikan kau stres, saya bilang. Yang paling baik adalah kau memahami sedikit saja, tetapi mengerti penggunaannya. Jadi ide itu adalah hasil dari pengetahuan. Kalaupun kau banyak pengetahuan, kau banyak belajar, tetapi gak punya ide, ya pengetahuanmu gak akan bermanfaat. Hanya sekedar pengetahuan, kamu sekedar tahu saja gitu. Tapi pengetahuanmu harus dilahirkan dalam bentuk ide, sehingga itulah nilai manfaatnya dari situ. Apa yang sudah kau pelajari, tuangkan dalam bentuk ide. Makanya ada yang namanya haki, hak atas kekayaan intelektual. Ide saja bisa dipatenkan. Jadi sekedar ide itu bisa dipatenkan, Om Riyadi. Iya. Dan itu bisa menjadi harta kekayaan yang besar. Ada orang India yang mempatenkan kertas kuning yang tempelan itu. Kertas kuning kalau buat nulis. Notebook yang buat not itu. Notebook kecil yang ditempelkan. Iya. Itu dipatenkan sama orang India. Suatu ketika dari negeri Jepang itu membuat hal yang sama. Lalu dituntut sama orang India, dan orang Jepang itu mau tidak mau harus membayar royalti. Iya. Itu membayar royalti. Jadi hanya sekedar ide saja lalu dipatenkan di badan hak atas kekayaan intelektual dan disahkan di dunia, ide saja loh, barangnya belum ada. Jadi dia memproduksi begini, dia membuat spesifikasi produk yang dia bikin dengan begitu sangat cermatnya. Lah itu diumumkan. Lalu ada orang yang bikin, kata dia, terserah lu mau bikin atau tidak, tetapi itu ide saya, katanya. Jadi harus bayar royalti, Om. Berarti orang India itu belum membuat? Belum bikin. Baru ide saja. Itu? Nah, yang sekarang beredar itu semua Jepang. Ya, ada di Indonesia juga ada. Nah, semua yang bikin pabrik tentang produk itu harus bayar royalti kepada dia. Itu ide kekayaan. Gitu kan? Jadi kalau keluarga yang dibangun berdasarkan ilmu, insya Allah dijamin akan kekayaannya. Minimal kekayaan tentang pengetahuannya. Dan itu kekayaan yang hakiki, yang betul-betul kaya yang sebenarnya. Nah, makanya dialog di dalam keluarga penting, untuk duduk bersama dengan keluarga, ngobrol di situ. Seorang ayah membawa keluarganya dengan wawasan-wawasan yang tepat. Lah bagaimana mungkin ayahnya akan bercerita tentang wawasan yang tepat dan baik kalau dianya sendiri tidak menuntut ilmu. ya toh, makanya harus mendengarkan 92,9 FM, datang ke majelis gitu untuk mendengarkan. Setelah pulang dari rumah dia bercerita, ayahmu baru mendengarkan begini loh, begini loh, begini loh, begini, sehingga akan terjadi komunikasi yang baik di dalam rumah tangga. Insyaallah itu. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi memang apa namanya, lingkungannya yang memang diciptakan, bagaimana semuanya nuansanya ilmu ya, Om Riyad ya. Iya, dan kalau kalau kita duduk bareng sama Buya, duduk makannya, apanya, semuanya ilmu ya Bang ya. Semuanya belajar. Perjalanan dengan Abang juga Om kemarin selama kita CSR juga. Kalau aku tidur, jangan tidur Muti, ayo dong tanya yang bikin Abang bingung. Jadi supaya yang jalan itu enggak ada yang pulas ya Bang ya. Ujung-ujungnya seperti itu. Baik, dan ilmu memang harus selalu diasah, karena semakin diasah itu akan semakin menajamkan hati kita ya. Untuk Anda semuanya juga turut gabung bersama Buya dan Bang Hak bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Om Red, silakan. Ya, silakan bisa di nomor telepon 0231-336-7538 atau di SMS di 081-321-461-079. Baik, pastikan juga Anda tergabung melalui FB Radio Kucerbon dan atau juga melalui Yahoo Messenger kami ya di ID radio_qu@yahoo.com. Kita juga sahabatku dirilai oleh Radio Ku Network ya, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Ku 92,4 FM Majalengka, Big Radio Ku 104,7 FM Batam, dan ada sahabat-sahabat media partner kami juga. Silakan Om Rian. Iya. Ada Radio Wadi. Radio Wadi di Sukabumi, dan ada Radio Wadi ada satu Muti. Iya, ada Radio Q 94,1 FM Bandung, dan juga ada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, juga ada Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Ajam di 103,5 FM Karimun Kepulauan Rio, juga ada radio streaming Alif Lampung, Radio Madinatussalam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan juga ada Radio Panua 103,8 FM Pawoto Gorontalo. Baik, terima kasih juga bagi Anda sahabat yang sudah mengakses audio streaming kami di www.buyayahya.rg, tunein.com, radikuonline.com, dan juga di inspirasihati.com. Kita bakal break ya, dan kembali untuk Anda semuanya tetap stay di 92,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Dan 2,5 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Sendang Sumber Cirebon. Baik, terima kasih untuk Anda yang selalu bersama kami ya di 92,5 FM Cirebon, baik melalui audio streaming kami atau juga melalui audio frekuensi kami. Dan bagi Anda sahabatku yang membutuhkan informasi waktu untuk seputaran wilayah Jawa Barat ya, jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 6:39 menit. Ya Om Riyad ya? Ya betul. Waktu yang sangat luar biasa untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Ya, dan mempersiapkan segala halnya juga ya, memang dibutuhkan ilmu Om. Cross check orang yang terbiasa dengan disiplin ilmu yang oke, itu segala aktivitasnya ada, pasti ada cross check. Ada evaluasi, ya kan? Di list apa aja yang perlu disiapkan. Iya, jadi sekedar asal berangkat berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam, tapi enggak ada apapun yang didapatkan. Seperti hari-hari yang kalau bahasanya Abah, satu hari sebetulnya dia kerja hanya terulang tanpa adanya penambahan kualitas. Baik ya. Dan ada satu pembelajaran ya Om Riyad ya. Silakan Om Riyad. Oh iya. Tentang kisah nih Muti. Iya. Subhanallah wa taala ya. Ini ada kisah dari sahabat Malik Ibnu Waris radhiyallahu an, mengabarkan kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu kami adalah anak-anak muda yang sebaya. Lalu kami tinggal bersama beliau di kota Madinah selama 10 hari. Kami mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penyayang lagi lembut. Saat 10 malam hampir berlalu, beliau menduga kami telah merindukan keluarga kami karena sekian lama berpisah dengan mereka. Beliau pun bertanya tentang keluarga kami, maka cerita tentang mereka pun meluncur dari lisan kami. Setelahnya Rasulullah bersabda, "Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah di tengah mereka dan ajari mereka, serta perintahkanlah mereka." Nih dari Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam hadis tersebut, artinya Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada sahabatnya untuk memberikan taklim atau juga pengajaran kepada keluarga dan menyampaikan kepada mereka ilmu yang didapatkan saat bermajelis dengan seorang alim. Begitu ya Bu ya, dan juga Bang Ha. Mungkin seperti itu indahnya bagaimana juga kisah Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidah Fatimah yang selalu bertukar ilmu, ya kan, menanyakan. Cuman kadang banyak sekali mungkin Buya, Bang Hak, Muti juga Om Red banyak yang mengadu mungkin ya ke Buya terutama ke Bang Hak. Banyak yang notabene suami itu adalah seorang pendakwah, da'i dan juga ustadz gitu kan, tapi beliau sibuk di luar mengajarkan dakwah kemana-mana sampai melupakan anak dan istrinya. Itu banyak ya, sampai-sampai istri seorang dai ustadz itu nggak ngerti tentang hukum bagaimana mensucikan najis dan juga yang lain-lainnya. Nah sebetulnya kewajiban yang pertama seorang suami itu memang harus harus seperti apa mungkin hak dan kewajibannya antara keluarga dan juga umat ya bang gitu ya, karena sebagai seorang pendai bukan sekedar milik keluarga tapi milik umat itu harus bisa berbagi. Nah porsinya mungkin ya Bu ya, silakan presentasinya berarti. Iya silakan Bu ya. Ya sangat jelas prioritasku anfusakum wa ahlikum. Jadi kalau punya ilmu itu pertama dipakai untuk diri sendiri dan kemudian kedua adalah keluarga. Jangan sok menjadi pahlawan menyelamatkan orang kalau kita sendiri ternyata tidak selamat. Itu lalai kalau sampai ceramah kesana kemari tapi anaknya tidak pernah diperhatikan ya. Ya mungkin itu termasuk bab kata Imam Ghazali kedungguan. Kedungguan ya, kedungguan yang luar biasa. Maka harus anak istrinya berhak mendapatkan pendidikan yang pertama sebelum orang lain. Bahkan kalau perlu anak istrinya adalah termasuk pelengkap dari dakwah itu sendiri. Dan jika dibiarkan terus berlarut seperti itu, maka akan menjadi duri dalam daging. Termasuk rintangan dalam sebuah perjalanan pengen maju ternyata di rumah. Dan mungkin saja menjadi sebuah rumah yang tidak menjadi contoh. Sehingga ustadznya ustadz di mimbar saja mungkin. Karena rumah tangganya tidak mencerminkan dari apa yang disampaikan oleh seorang ustadz. Maka ini tanggung jawab besar. Sehingga Nabi sendiri, Al-Quran sendiri waktu memberi peringatkan kepada Nabi tentang istri Nabi, yudha'af lahal adab, sampai diperlipat gandakan kalau termasuk ada istri Nabi itu melakukan kesalahan, karena paling dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana melakukan kesalahan kan, yudha'af lahal adab dalam Al-Quran itu kan disebutkan seperti itu, akan dilipat gandakan. Maknanya apa? Tanggung jawabnya lebih besar di hadapan Allah. Istrinya seorang kiai bukan seperti istrinya seorang pedagang. Artinya lihat pelanggaran yang dilakukan istri seorang kiai dua kali lipat kesalahan yang dilakukan oleh seorang pedagang. Mungkin seorang boleh dilakukan istri seorang pedagang, tidak boleh dilakukan oleh seorang istri ustaz. Begitu anaknya seorang pedagang beda. Anaknya seorang ustaz. Biarpun itu misalnya sama-sama halal, tapi kadang karena dia makom ustaz adalah makom suri toladan kan begitu. Ya, di sini harus kalau tidak anak istri tidak dididik nanti bisa menjadi mentah dakwah itu. Mengajari orang tapi anak sendiri tidak benar kan begitu. Jadi prioritas nomor satu itu jangan lupa dan jangan lalai. Baik, iya. Subhanallah. Nomor satu prioritas dan juga jangan lalai. Iya. Dan sangat luar biasa ya Bang ya, mendidik anak dan juga mendidik istri, terutama istri Bang, karena istri itu madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Seperti itu. Mungkin juga kita pernah mendengar bagaimana kisah putri Imam Malik ya, yang sangat luar biasa pembinaannya di, bagaimana Bu Imam Malik mengajarkan putrinya yang sampai-sampai putrinya itu menguasai juga kitab Al-Muwatta ya Bu ya, seperti pada saat sang murid ini belajar dengan Imam Malik, putrinya itu mendengarkan di belakang pintu, dan kalau murid Imam Malik itu salah dia pasti ngetuk pintu dan Imam Malik bakal menegur muridnya. Jadi pembelajaran sangat luar biasa, tak sekedar untuk muridnya tapi juga anak-anaknya menguasai ilmu yang dikuasai oleh ayahnya. Seberapa susahnya Bang mengaplikasikan itu? Iya, di dalam keluarga memang harus wujud kepribadian yang bisa menjadi figur. Harus ada di situ. Seorang ayah harus menjadi figur yang baik, yang menjadi teladan bagi anak-anaknya sehingga ketika berbicara didengarkan. Jadi banyakan di antara kita itu berbicara tentang kebaikan tetapi tabiatnya tidak baik. Kita mengajarkan tentang hukum-hukum syariah tetapi melanggar hukum. Masih melanggar hukum gitu. Nah, harusnya sang anak itu akan lebih banyak melihat dibanding dengan mendengar. Ya, anak itu lebih banyak melihat dibanding dengan mendengar. Cara belajarnya seperti itu. Demikian pula sang istri. Jadi sang istri juga kalau suami ngomong, dulu kan gak gitu, kemarin juga masih begini. Nah, banyakan sang suami tidak berani mengajarkan sang istri karena yang paling kenal bagaimana tabiatnya ya suami, istri. Yang tahu buruknya itu ya istri. Nah, kalau di mimbar, lagi di masjid, lagi dakwah, siapa yang tahu tentang tabiat keburukannya? Enggak ada yang tahu. Tapi istri di belakang ngomong, di rumah mah enggak begitu. Lah yang tahu itu istri. Bayangkan bagaimana sulitnya sang suami ngomong sama istri yang tahu buruknya dirinya. Makanya yang harus tampil pertama kali wujudnya adalah pemberian intro apa namanya tadi? Apa, Bang? Pribadi yang menjadi teladan gitu loh. Model ya. Iya, role model. Model yang harus menjadi ukuran standar keluarga. Jadi nanti ketika istri akan bercerita, ya begitulah dia di rumahnya. Begitulah dia karakternya, begitulah hebatnya dia. Begitu nanti istrinya ngomong kepada yang lain. Jangan sampai ketika orang lagi suaminya lagi bicara, istrinya juga ngomong, sama yang lainnya juga sama teman-temannya kan sampai senggol-senggolan. Kamu enggak tahu aja bagaimana dia. Nah, itu bahayanya di situ. Memang kesulitannya seorang suami harus tidak hanya pandai secara ilmu dan wawasan yang luas, tetapi bagaimana mengaplikasikan itu secara amalia di dalam rumah, terutama di dalam rumah tangganya, sehingga betul-betul menjadi figur yang bisa ditiru. Kalau sudah menjadi figur, gampang sekali berbicara, gampang sekali menasihati. Karena itu yang dilakukan ya. Oh iya, gampang sekali memberikan perbaikan-perbaikan di rumah tangganya. Makanya Rasulullah itu selalu mengatakan bahwa saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak aku kerjakan. Nah, banyak di antara kita justru sebaliknya. Saya mengatakan apa yang tidak aku kerjakan kan gitu. Nah, semoga para suami, para ibu yang menjadikan teladan bagi anak-anaknya, jangan sampai kita berkata kepada anak-anak yang anak-anak tidak melihat kita melakukannya. Jadi sang anak-anak juga sama ketika ibunya cerewet ngomong, kamu loh harus begini, jangan begitu, jangan begitulah. Anaknya akan melihatlah, ibu kan nggak begitu-begitu amat gitu kan. Masih banyak kesalahan yang dilakukan. Nah, itu menjadi perbandingan apa yang dikatakan. Jangan sampai yaqulun nabi afaihim malaisa fi qulubihim gitu, yang diomongkan dalam mulutnya itu tidak ada di dalam hatinya gitu, sehingga tidak benar-benar keluar yang baik gitu loh, tidak mencerminkan mencerminkan karakter kebaikannya. Sepertinya berbohong saja gitu, ngomong baik tapi bohong ini gitu kan. Jadi kayak pepesan kosong gitu ya. Iya, tidak dianggap, harga dirinya tidak dilihat di mata istri dan anak-anaknya. Itu dulu yang harus dijadikan patokan, sehingga nanti ngomong kepada keluarganya akan mudah dipercaya. Jadi enggak ada titik suami om deh ya, Bang ya. Ngomong doang. Baik, dan itu sangat menarik karena memang saya tertarik dengan bahasanya penglihatan itu lebih utama dibanding pendengaran. Seperti tadi kan om, kita sudah dikrosek bareng-bareng, nyala hidup kita kan jawabnya itu kan yang seperti itu. Baik, dan pada proses mendidik istri gitu kan, untuk akhirnya menular kepada anak-anaknya, itu akan sangat indah ya Bu ya dan juga Abang, karena situ akan selalu ada cinta. Setiap hari ada cinta ya Bang ya, itu indah dan akan tertular untuk tetangga dan juga masyarakat sekitarnya ya. Berarti bagaimana menumbuhkan cinta, terus di situ ada ilmunya. Berarti harus ada pembekal yang sangat luar biasa ya Bang ya. Baik, dan saatnya untuk berinteraksi bersama Anda sahabatku yang tergabung bersama Buya dan juga Bang Hak untuk tema kita pagi hari ini, membangun rumah tangga cinta ilmu. Anda bisa menggunakan 4 media layanan komunikasi kami. Di telepon silakan 0231 336 7538. Untuk SMS Anda bisa tergabung di 081 321 461 019. Berikutnya Om Riyad. Ya, silakan di Facebook Radio Kecerobohan dan juga ada di Yahoo Messenger di ID radio_ki@yahoo.com. Baik. Sahabat pertama yang kita sapa Om Riyad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Sudah kamu di? Dicoba. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali coba untuk Anin tergabung bersama Bang Hak dan juga Bu Yon untuk kesempatan pagi hari ini di Rumah ke Syurgaku dengan tema membangun keluarga cinta ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala dengan siapa di mana kah ini? Dengan Ibu An. Baik, Ibu, silakan bersama Bunya dan Bang Ha. Ini maaf, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya di luar tema, Bu ya. Satu pertanyaan Ibu di luar tema. Iya. Tadi sore tuh anak Bu An tuh tanya ya, nih katanya ini apa namanya tuh habis apa menstruasi gitu ya, dapat 5 hari. Nah, selesainya itu malam. Malam terus besoknya bukan malam ya, dari lewat 1 hari itu ternyata enggak ada, jadi besoknya lagi puasa. Dan puasa ternyata udah buka puasa, terus terlihat tuh masih ada apa? Flek darah. Iya. Iya, flek. Cuman iya, warnanya itu coklat ya, sedikit banget. Jadi itu termasuk vitamin head apa bukan? Iya. Baik, Ibu. Sudah kami pahami maksud Ibu? Iya. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sapa di 0231336 7538. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi dan bertanya seputaran hukum ya, bersama Bang Hak dan juga Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengumpulkan tiga sahabat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dengan siapa di mana kah? Antara Rahmat di Kapetakan. Rahmat di Kapetakan, silakan bersama Buya dan juga Bang Ha. Ini Buya, Bang Ha. Ya. Maaf, di luar tema. Ya, satu halo, pertanyaan luar tema, Bapak. Iya. Ini masalah zakat. Kalau zakat ke akak misalnya yang tidak mampu, yang akak yang belum yang sudah berkeluarga, boleh enggak? Baik. Ya. Cukup Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana, Ibu? Baik, Ibu silakan bersama Buya dan juga Bang Hak. Kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ada seorang bapak itu pekerja keras ya, artinya fokus dan berpandangan untuk menangkah gitu. Tapi di sisi lain dia itu meninggalkan untuk toilet ilmu dengan alasan nggak sempat. Nah itu gimana itu? Baik. Baik, cukup Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan tiga pendapat terlebih ya, dahulu ya. Terima kasih untuk Ibu An, Pak Rahmat dan juga hamba Allah. Kita menuju Ibu An, Bu ya, berkaitan dengan hukum tadi puasa, iya, menstruasi, keluar darah lagi. Baik, seorang wanita itu di saat darah berhenti itu ada dua model. Yang pertama, jika berhenti di hari sebelum biasanya berhenti. Jika berhenti di hari sebelum biasanya berhenti, ini yang pertama. Yang kedua, berhenti darah di hari yang memang sudah biasa berhenti. Ini ada beda cara hukumnya. Maka kalau ada seorang wanita darahnya berhenti di hari belum biasa berhenti, maka dia boleh pilih. Boleh langsung mandi, kemudian melakukan sholat dan esoknya berpuasa, atau langsung niat puasa, yaitu, atau boleh menunggu sampai hari kebiasaan berhenti. Ini adalah kemudahan. Misalnya seorang wanita biasa berhenti 7 hari. Iya. Tak tahunya di hari keempat sudah berhenti. Berhenti. Maka dia di hari keempat berhenti tuntas ini boleh milih. Boleh apa? Boleh dia menunggu sampai hari ketujuh. Atau boleh dia, dan ini lebih baik. Iya. Lebih mudah. Lebih kalau dia mau milih, dia mandi besar, kemudian dia melakukan sholat. Atau kalau waktu sebelum subuh ini berhentinya langsung dia niat puasa, puasanya dianggap sah dan dia melakukan ibadah seperti biasanya. Ini pilihan. Tapi kalau berhentinya sudah di hari biasanya berhenti, nggak ada tawar, harus dia melakukan puasa. Dan harus dia apa, melakukan sholat mandi besar. Misalnya apa? Biasanya dia tuh haid selama 7 hari. Tak tanya pas di hari ke-7 atau lebih dari 7 dari 8 kok berhenti. Berarti berhenti di hari biasanya. Berhenti. Maka wajib dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang ini. Kemudian akibatnya sama dari dua kisah ini. Kalau seandainya darah keluar lagi, setelah dia berhenti, setelah mandi melakukan, setelah mandi besar lagi berpuasa, kemudian kok keluar lagi. Lah keluarnya ini dilihat. Ya, keluarnya ini dilihat. Keluarnya itu darah yang jelas atau hanya sekedar keruh dan kekuning-kuningan. Kalau keluarnya darah, sifat-sifat darah itu kan ada 5. Ada hitam, kemudian hitam pekat, hitam kemerah-merahan, merah, kemudian kemudian coklat kemerah-merahan, kemudian kuning, kemudian keruh. Ini ada sifat-sifat darah yang 5 itu, nama darah yang 5, warna darah yang 5. Maka di saat masih ada keluar darah, selagi itu masih dalam tempo 15 hari, belum berlalu 15 hari, kok keluar darah lagi, asalkan benar-benar sesuai dengan sifatnya darah, maka terbukti wanita tersebut terjangkit, terkena haid lagi. Adapun puasa yang sudah dilakukan tidak dianggap, tapi tetap mendapatkan pahala. Puasanya, sholatnya pun tetap dapat pahala, tapi tidak dianggap. Cuman kalau puasa kan tidak wajib qadha, tapi kalau sholat tidak wajib qadha, tapi puasa wajib qadha. Wajib qadha. Hanya yang perlu ditanyakan tadi, kalau yang keluar itu, ini secara umum yang keluar warna darah masih dalam 15 hari. Ada nanti kemudahan. Jika yang keluar itu adalah hanya keruh saja, tidak bersih. Kalau kita mohon maaf, kita ambilkan kapas, kita sentuhkan di daerah tersebut, ternyata ada kekuning-kuningan atau kudroh, kekeruh-keruhan. Bagaimana hukumnya kudroh sama keruh-keruhan? Maka sebetulnya sama di dalam tabi kita Imam Syafi'i, kudroh keruh sama kuning-kuningan sama hukumnya dengan darah. Selagi masih di dalam 15 hari tadi, belum lewat 15 hari, masih dianggap dia kena head lagi. Cuman barangkali ini karena sudah puasa ada kemudahan, dan ini pendapat, kudroh keruh sama kuning tadi tidak dianggap head kalau sudah keluar dari hari kebiasaannya. Tidak dianggap haid kalau sudah keluar dari kebiasaannya. Misalnya, tadi anak perempuan ibu tadi biasanya keluar 7 hari. Ya kan? Ya. Kemudian hari kelima berhenti. Kemudian hari kelima berhenti puasa. Puasa, tak taunya apa? Hari ke-8 keluar keruh. Ya, kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan sama keruh. Hari ke-8 kan sudah lewat dari kebiasaannya. Berhentinya biasanya kan 7 hari. Karena keluar keruhnya itu setelah kebiasaannya, maka tidak usah dianggap sebagai darah. Berbeda jika keruhnya itu masih di bawah kebiasaannya, maka itu dianggap sebagai darah. Itu pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau pendapat ini biar memudahkan saja. Akan tapi kalau pendapat yang pertama mazhab Imam Syafi'i, pendapat pertama Imam Syafi'i adalah keruh sama kekuning-kuningan sama dengan darah. Selagi masih di bawah 15 hari, maka itu tetap dianggap sebagai darah head yang masih disambung dengan darah sebelumnya. Dan sepertinya kita ini belum punya kesempatan untuk menghadirkan, kita punya metode memahami head praktis ya. Kalau orang mau berpikir saja cuma setengah jam kali 2 plus setengah jam untuk praktiknya, itu kita bisa memahami rumus head, tidak usah pakai buku syaratnya. Jadi kita ada satu metode mengajarkan head. Karena itu pengalaman waktu kami ngajar head itu, setiap belajar head itu anak putri itu pakai buku yang tebal itu langsung pusing ya. Iya, pusing. Nah, bagaimana yang perempuan head setiap bulan saja masih ingat, ternyata ustadznya pun kalau ngajar lagi tidak buka lagi juga lupa. Kayaknya harus dirumuskan yang baru. Akhirnya kita ambil satu rumus sehingga praktis, 30 menit plus 30 menit plus 30 menit latihan, tapi syaratnya tidak boleh membaca buku yang kita tulis itu. Buku itu dibaca nanti setelah pulang. Jadi waktu belajar tanpa harus dengan mata ke mata saja. Itu nanti mudah, nanti ada rumus-rumusnya. Insyaallah nanti dihadirkan. Ya. Baik, terima kasih Bu ya. Dan kita langsung pertanyaan kedua dari Pak Rohmat di Kepetakan, memberikan zakat kepada zakat kakak keluarga yang sudah berkeluarga tapi baik, tidak baik kakak mampu. Yang berkeluarga yang tidak mampu, asalkan tidak di bawah naungan Anda, asalnya hidup berbeda di tempat yang lain, ya kan? Dan Anda tidak mengambilnya sebagai orang jadi warga yang hidup bersama. Kalau dia adalah seperti itu boleh. Dan sebaik-baik zakat diberikan kepada orang seperti itu, kerabat yang butuh, yang membutuhkan, kerabat seperti itu. Jadi yang sudah bisa rumah berapa? Ada gitu, bahkan lebih bagus. Kalau tidak diberikan kepada saudara, nanti orang lain mengira sudah dikasih, malah tambah sengsara nanti. Ya. Jadi nggak apa-apa, dan lebih bagus yang demikian itu. Ya. Baik. Dan kita menuju hamba Allah yang ada di Cirebonnya. Ketika suami bekerja jauh, ya, dan bekerja keras jauh juga dari keluarga, jadi hak kewajibannya untuk memberikan ilmu kepada anak istri keluarga. Itu keluarga itu terabaikan, Bang Hak. Oh iya, justru yang bisa menyelamatkan di dalam aktivitas pekerjaannya, apakah nanti dia bisa jujur, baik, tidak sampai khianat di dalam amanah, itu ilmu. Ilmunya yang bisa menyelamatkan itu. Nah, kalau seorang pekerja keras tanpa ada thalabul ilmi, tidak ada peningkatan keilmuan, nanti kerjanya tidak akan meningkat jadi kerja cerdas. Nah, sekeras apapun orang itu harus bekerja, tetap saja kecerdasan harus digunakan. Dalam ibadah juga harus cerdas, kan begitu. Ya. Buya sering mengatakan kalau mau sholat dengan bersiwak, ada dua pahala kan di situ kan, siwaknya juga bagus, ada pahala lebih tinggi pahalanya. Nah, begitu juga sama. Ketika orang bekerja lebih keras, jangan sampai lupa kepada pembelajaran di dalam kehidupannya, karena banyak sekali nanti yang bisa menjerumuskan dia dalam pekerjaan. Kalau pengen meningkat, ya belajar keilmuan. Keilmuan dalam hal ini bisa ilmu agama. Ilmu agama meliputi ilmu urusan dunia. Jadi jangan sampai menyalahi bahwa agama bicara hanya sekedar agama. Agama juga mempelajari tentang kejujuran, ketawaduan. Itu juga bagian dari bagaimana kita menyikapi dunia. Gitu. Jadi semoga saya sih menyarankan untuk lebih mengingatkan kembali bahwa yang bisa menyelamatkan dia di dalam pekerjaannya, yang menjadikan dia bisa mulia di dalam pekerjaannya adalah ilmunya. Ilmu yang akan melindungi kebaikan-kebaikan di dalam pekerjaannya. Subhanallah. Ya. Baik, Buya menambahkan. Cukup. Ya. Dan ini kalau mau tambahan begini ya, sebetulnya memang seperti itu yang disampaikan Bang Hadi, seperti itu. Hanya begini loh ya. Sebetulnya orang itu jangan menikah kecuali punya ilmu, gitu loh. Kamu laki-laki kalau menikah harusnya begitu. Rumusnya kan gitu. Rumusnya begitu. Karena wanita kan head. Dan kalau head harus ada ngerti ilmunya. Kalau tidak ngerti ilmunya berarti kan bisa kacau. Maka dari itu seorang laki-laki dilarang menikah kecuali mempunyai ilmu head. Akan tapi saya tidak kuat, saya harus menikah. Baik. Kalau begitu, kalau kamu harus menikah, berarti kamu harus berani kulaan ilmu head kamu berikan kepada istrimu ini. Terus saya tidak sempat. Kalau begitu kamu biayai kirim guru kepada istrimu. Gak punya duit, habis ini. Kalau begitu izinkan istrimu untuk mondok. Kacau nih rumah saya gimana? Ya, lah kalau begitu yang terakhir ini adalah diajak-ajak bareng-bareng hadir ke pengajian dan sebagainya ini. Artinya harus ada upaya. Ini kan upaya membangun rumah tangga punya apa tadi? Ilmu kayak itu. Ringkasnya itu harus tetap usaha. Makanya sangat unik, ini sangat aneh. Sudah pergi jauh, istrinya dikasih VCD, DVD dan apa? Internet. Akhirnya buat hiburan, bukan untuk belajar. Dan sebenarnya ada kurikulum istriku, karena aku jauh darimu, ini ada CD pertama tentang ini. Iya. Besok telepon pertama harus sudah bercerita. Waduh. Iya. Telepon kedua, CD yang kedua. Teleponnya ketiga ini. Bahasanya begini, karena abang enggak sempat dengar, adik saja yang dengar. Nanti adik cerita ke saya. Sebenarnya pengennya ngajari, kan begitu ya. Pandai-pandailah dia punya cara, kan begitu ya. Sampai seorang bapak, seorang ayah, ternyata mendidik anaknya semacam itu. Anaknya sekolah di luar negeri sana. Ternyata anaknya diwajibkan untuk melakukan yang demikian itu. Bahasanya apa? Abah terlalu sibuk, jadi kamu saja yang bercerita. Sehingga setiap telepon itu bermenit-menit hanya untuk mendengar cerita dari anaknya. Berarti kan apa? Mengajari ya. Ternyata bapaknya yang lebih bodoh sebetulnya, cuma karena cerdas sih. Sehingga anaknya cerita dengar, istrinya juga begitu. Jadilah suami yang cerdas gitu ya. Istrinya dibodoh-bodohi tapi pintar jadinya. Cuma apa ya itu proses tuh, betul ya. Iya, proses. Jadi, nanti praktek lihat ah. Bakal dibully kalau gitu. Break dulu Amrin ya. Baik, terima kasih Buya Bang Hak dan juga sahabat-sahabat yang sudah tergabung melalui telepon ya. Setelah break nanti kita bakal menyapa sahabat-sahabat yang sudah tergabung melalui SMS Center kami. Ya. Tetap stay sama dua. Kemasi FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Bye. Baik sahabatku, masih di rumahku surga kun kesempatan hari ini ya, Jumat di edisi 6 Ramadan 1435 Hijriah, dan kita tepat ada di 4 Juli 2014. Tema yang kita angkat untuk pagi hari ini adalah membangun rumah tangga cinta ilmu, membangun keluarga cinta ilmu. Ya, di awal sudah disampaikan oleh Buya dan Bang Hak, bagaimana Umrian namanya keluarga. Justru yang punya keluarga sekarang banyak belajar sama Muti. Luar biasa, Bang. Iya. Belum punya keluarga itu luar biasa. Sudah mempunyai ilmu berkeluarga. Gibah itu fitnah. Ada orangnya enggak? Baik, harus punya peran ya, Bang ya. Seorang suami punya berkewajiban untuk mendidik anak istrinya itu harus dahulu jadi, ya. Iya, harus jadi role model. Ya. Satu kata, satu perbuatan, gitu ya, Bang ya. Ya. Seperti itu. Baik, clue-nya bakal diberikan nanti sebelum kita pamit sama Buya sama Bang Hak tentunya ya. Kita saatnya menyapa sahabat-sahabat yang tergabung via SMS. Ada sahabat kita Umi Jauhar di Tulung Agung, sahabat kita di 395. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Baik, sebagai istri muslimah bekerja dengan niat membantu ekonomi keluarga karena anjuran dalam agama, karena perintah Allah tolong menolong dalam kebaikan, mesti kerja bukan kewajibannya. Awalnya sih niatnya baik, namun dalam perjalanan kadang suami kurang menghargai. Dalam hati istri ada perasaan menggerutu, kesal, bahkan mengundat-undat dalam hati. Bagaimana cara agar perasaan tersebut cepat hilang dan cepat kembali pada niat awal karena Allah Subhanahu wa taala? Minta nasihat dari Bu dan juga Bang Hak. Istri bekerja niatnya awalnya untuk tolong menolong, tapi bergeser gara-gara suaminya itu kurang menghargai kerjanya, Bu ya. Niat itu di dalam hati ya. Dan tanda ketulusan niat itu adalah nanti. Buahnya apa? Kalau karena niat itu seperti sebuah pokok ya, sebuah tanaman pokok, nanti baru setelah itu ada tangkai. Ada terlihat keluarnya begitu. Kalau niatnya benar, nanti akan membuahkan sesuatu yang benar. Makanya kalau memang ada seorang wanita niatnya untuk membantu suami, kan begitu ya? Dan sebagainya, tanyakan benar enggak niatnya untuk membantu suami, hanya anak atau pengen gelangnya lebih gede, kan gitu kan? Ini juga perlu ditanyakan. Kalau membantu suami artinya apa maknanya? Suami adalah ngerti makna dibantu atau tidak kira-kira? Kalau memang maknanya untuk membantu suami adalah di saat suami menemukan dirinya lemah, tidak mampu, maka waktu baru peran istri nanti membantu. Sekarang kalau istri yang berkata begitu tapi suami telah mencukupi, maka salah. Suami sudah mencukupi tapi ternyata kenapa kok masih sibuk dengan urusan-urusan semacam itu? Alasnya apa untuk membantu, tolong menolong? Tolong menolongnya tidak begitu. Tolong menolongnya adalah biarlah suami mencari nafkah, tapi istri adalah merawat anak di rumah, mengatur ekonomi yang bagus, mengatur ekonomi keluarga yang bagus, dan seterusnya. Cuman sekarang kasusnya mungkin ini adalah memang orang yang anggap saja seorang wanita yang butuh untuk bekerja. Karena mungkin dalam rumah tangga tidak mencukupi kebutuhan 1 juta, penghasilan suami hanya 700. Kebutuhan 700, maka istri perlu cawe-cawe dalam membantunya. Nah, di dalam membantu ini sebetulnya ya, di dalam kita menjalani hidup rumah tangga itu ada dua hal yang harus kita mengerti sebetulnya. Yang pertama adalah karena dasar kita ingin cari ridho Allah. Yang kedua karena kecintaan kepada pasangan. Ini dua makna, sehingga bukan bahasa tuntut lagi. Sehingga kalau kita katakan bahasanya, kalau dalam ulama dan syariat disebutkan bahasanya, seorang wanita tidak berkewajiban menanak nasi, mencuci baju suami, menyapu dapur, menyapu rumah, itu tidak wajib bagi seorang istri. Memang begitu tuh syariat Islam. Makanya itu, dia itu bukan tugasnya seorang istri gitu, menyuci baju dan sebagainya. Maka tadi bukan berarti di saat seorang istri mendengar kalimat begini langsung tidak menyapu, tidak menyapu. Apakah dia lupa bahasanya? Ada dua hal di saat seorang istri menanak nasi. Kenapa seorang istri mencucikan baju suami? Kenapa seorang istri ternyata merawat, memandikan anak dan seterusnya? Kenapa itu semua seorang istri membersihkan rumah? Ada dua makna di sini. Apa itu? Yang pertama karena Allah. Lihat, ini niat yang benar. Tidak akan komplain lagi ini. Tidak mengatakan, oh kata Buya saya tidak wajibkan kok. Tidak mau deh. Tidak begitu. Tidak mau dong. Yang kedua adalah karena makna mahabbah, kecintaan kepada pasangan. Makna pengabdian kepada pasangan. Jadi enggak ada setelah itu satu rasa yang kecewa. Kenapa? berkorban demi cinta itu ya namanya berkorban. Dia akan bangga kalau dia bisa berkorban demi yang dicintainya. Berkorban senang. Bahkan kalau dia, aku tidak bisa memberi, nangis ya, aku tidak bisa bantu, nyesel dia. Kecuali orang kikir dan pelit ya, orang yang benci rugi, tidak membantu rugi. Tapi kalau orang ada cinta, tidak bisa menolong pun akan menyesal. Ya ini, maka dari itu ya kita perlu kembalikan kepada niat ibu tadi seperti apa. Yang ada, yang tahu niat adalah hanya Allah dan Anda sendiri yang menjalannya. Nah, kemudian biasanya ada pasangan yang tidak menghargai dan sebagainya. Sekarang kita perlu jujur ya, kalau karena Allah apakah kita masih perlu penghargaan dari manusia? Kan itu kan pertanyaan mendasar sebetulnya. Biarpun manusia normal enggak bisa dong seperti itu. Oh, masa kalau enggak dihargai saya enggak bisa bertahan dong untuk berini. Akan tapi, lah untuk menguatkan perjuangan Anda yang Anda katakan karena Allah, maka hendaknya kita berbuat bukan karena apa ingin dihargai oleh seorang suami. Akan tapi lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah, dia menjadikan hati kita itu tenang. Jadi saya berjuang ini karena Allah, saya membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Iya. Itu kan kalau ridho Allah, Bu ya. Tapi kalau tadi yang cinta pasangan, perlulah kita dapat penghargaan dari pasangan juga. Nah, kalau memang kebetulan ya, orang mengerti makna mencintai ya. Iya. Orang kalau mencintai itu sudah tidak mengerti, bahkan mohon maaf ya. Sampai kalau orang mencintai sampai dalam bahasa pepatah Arab itu apa? Dulbul Habib Allah bin Akil Zabib, dipukul oleh kekasih itu lebih manis dari makan buah kismis ya. Dicubit oleh pasangan itu ternyata tidak menjadikan sesuatu rasa yang sakit. Rasanya cinta itu ternyata kapan aku bisa berbuat baik, sehingga tidak peduli lagi apakah dia membalas kebaikanku atau tidak. Itu cinta. Bahkan mungkin ada orang gandrung cinta bertepuk tangan, pernah dengar kisah tidak? Sebuah sinetron yang dibuat Al-Bahjah, sinetron Islami, cinta bertepuk sebelah tangan, cinta Islam. Akhirnya apa? Cinta bertepuk sebenarnya ini. Kita perlu membuat film yang Islami benar, nanti kita harus membuat film ini. Artinya cinta Islam. Ya, cinta bertepuk sebelah tangan, lihat. Unik orang mencintai, lihat. Iya. Kadang tidak peduli dicaci maki, tidak peduli diolok oleh istrinya, tidak ini. Karena dia mencintai. Biarkan semacam itu. Dan cinta bertepuk sebelah tangan itu biasanya terjadi bukan antara pasangan dengan pasangan, akan tapi kadang antara bapak dengan anak. Anak kurang ajar kayak apapun masih didoain baik seorang ibu. Iya kan? Ini bertepuk sebelah tangan betul. Ada seorang ibu lihat anaknya bandel, anaknya tetap. Kalau masuk neraka gimana, Bu? Saya tetap gak tega. Sengsara. Saya gak tega. Bahkan sampai ngomong, saya rela pokoknya anakku bahagia biarpun saya begitu anak saya. Cuk, tidak bertepuk tangan ya. Betul. Mana neraka itu anak. Tapi bagi seorang ibu tetap ada cinta. Baik. Subhanallah. Ya. Kita bertepuk sebelah tangan, menambahkan Bang. Silakan, Bang. Sangat sangat jelas sekali Bu yang mengatakan begitu. Berarti saya bisa menyimpulkan saja kalau begitu ya. Kalau ingin bertambah rezekinya dan cukup rezekinya di dalam rumah tangga, bangun cinta dan kasih sayang. Karena jangan dibalik ya, jangan dibalik. Abang sering katakan ini loh. Jangan dibalik. Kalau rezekinya banyak, baru ada cinta dan kasih sayang. Kalau lagi seret, baru banyak sekali cengkerama dan kemurkaan. Jangan-jangan begitu. Nah, jadi harusnya cinta dan kasih sayang ketika dibangun, semakin bertumbuh, akan Allah berikan rezeki itu berlimpah. Gitu. Jangan sampai nanti dibalik, nantilah kalau rezekinya banyak baru sayang-sayangan. Ya. Sentram dulu ya, Bang ya. Ada uang abang sayang. Iya, begitulah harusnya benar. Membangun cinta dan kasih sayang itu akan membuka pintu rezeki. Makanya Allah mengatakan laukan ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakah minas samai wal ardi, kan begitu. Dituntut dulu keimanan dan ketakwaannya, baru Allah pasti sudah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Gitu. Jadi jangan sampai syarat datangnya keberkahan tidak tercipta di dalam rumah tangga. Bikin dulu syarat-syaratnya sehingga subhanallah Allah akan berikan keberkahan yang sangat banyak, keberlimpahan rezeki. Amin. Iya. Jadi istri enggak perlu kerja lagi, sudah ngucur rezekinya, ya, Bang ya. Betul sekali. I hope it. Baik, cukup Abang. 471. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sahabat kita nih, Buya dan juga Bang Hak. Dia kerja di orang non-muslim, dan untuk penggunaan alat masaknya seperti oven itu suka digunakan untuk memanggang daging babi. Dan itu kan kering kalau di oven. Oven itu kan gak bisa dicuci. Kalau misalnya oven tersebut digunakan untuk memanggang roti, apakah saya bisa untuk memakan roti tersebut? Jadi yang bisa memindahkan najis kepada najis adalah basah. Kalau kering dengan kering, kalau ada anjing atau babi kering kita peluk, tidak akan pindah kepada kita. Cuman daging babi sebelum dipanggang kira-kira kering dulu atau belum? Berarti oven tersebut sudah terkena najis karena kena basahnya daging babi untuk manggang tadi, maka dia najis mukhallal toh, dan tidak akan, kalau kemudian lah roti yang akan kita panggang basah atau tidak? Basah juga. Makanya basah itu yang akan memindahkan najis. Makanya tidak usah makan roti panggang atau tidak usah bekerja di tempatnya orang kafir, itu lebih aman lagi kan begitu. Ya, jadi kita bekerja di tempatnya orang kafir bukan dilarang, tapi harus aman akidah kita, akhlak kita, termasuk keselamatan ibadah kita juga, moral kita dan sebagainya. Jadi ada tujuh hal yang kami sampaikan. Jadi seorang muslim boleh bekerja di tempatnya orang kafir adalah dengan beberapa hal yang pernah kami sebutkan ya syarat-syaratnya. Baik, cukup Bu ya untuk sahabat kita. Dan berikutnya kita menyapa sahabat yang ada di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bu ya, saya ingin membagikan ilmu yang saya dapatkan dari Bu ya, dan juga baik melalui radio ataupun juga melalui majelis yang ada di Cirebon. Saya ingin membagikannya kepada kakak-kakak dan juga adik-adik saya yang Tegal Kota, dan saya yakin mereka akan mendapatkan seperti apa yang mereka punya peluang ya untuk mendapatkan ilmu yang saya dapatkan, karena mereka juga pasti senang. Cuman saya belum bisa memberikan secara lisan langsung. Jadi kalau misalnya memberikan bentuk dalam CD, boleh apa enggak? Benar apa tidak? Pembagi. Sebetulnya yang namanya dakwah itu dengan apapun, yang penting sampai ke tujuan. Apakah naik bis, angkot, kereta, pesawat, itu sama sebetulnya. Bahwa kita gendong orang ya. Intinya itu. Jadi dakwah itu makanya selalu kami dalam motivasi dakwah. Dakwah adalah tugas semuanya, bukan tugasnya ulama saja. Akan tapi siapapun yang merasa menjadi umat Nabi Muhammad harus mengambil bagian daripada dakwah agar bisa dikolongkan sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik orang yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia yang punya ciri khas ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tugas semuanya, yang kaya punya tugas dengan kekayaannya, yang berjabat dengan jabatannya, termasuk Anda pun punya tugas untuk berdakwah kepada, paling penting adalah wa'angzir 'ashirataka al-aqrabin, orang-orang dekat Anda. Anda beri, Anda nasihati kalau bisa. Kalau nasihat belum mampu, karena nasihat sendiri kan perlu olah kata, perlu kemakali piawaian, perlu macam-macam cara kan. Kalau tidak katanya, biarpun kebenaran jika tidak dikemas, maka itu bisa pahit dirasakan oleh seseorang ya. Maka perlu tata cara. Maka kalau Anda bukan bagiannya semacam itu, ya Anda mungkin dengan cara yang lain, menulis surat atau mengirim CD-CD yang bermanfaat atau mengirim SMS segala macam, MP3 itu adalah termasuk bagian daripada dakwah. Dan itu termasuk. Akan tapi jika Anda punya kesempatan, maka hendaknya kita membuat satu peningkatan. Dulu CD, mungkin suatu ketika kita menjadi diskusi, ngobrol dengan dia, sudah didengar atau belum, sampai nanti membiasakan kita ngobrol dengan saudara-saudara kita adalah tentang kemuliaan. Dan itulah sesuai dengan topik yang kita bahas pada hari ini. Apa itu? Ilmu. Menjadikan keluarga kita cinta kita ilmu. Subhanallah. Baik, subhanallah. Abang menambahkan. Iya, paling tidak begini Muti. Ketika dia belajar pertama kali, itu yang terlintas adalah untuk dirinya sendiri. Jadi jangan sampai ketika lagi belajar sama Buya, wah ini pas dibuat si Anu, wah ini pas dibuat si Anu, dan lupa sama dirinya. Itu mundur ya Bang ya. Karena banyak sekali orang berpikir begitu ketika mendengar ke pengajian. Yang terbesit di dalam benak dirinya itu bukan untuk dirinya loh, pas buat orang lain, pas buat orang lain. Nah, buat dirinya mana? Nah, itu kalau mau belajar pertama itu. Yeah. Nah, yang kedua dakwah itu harus cerdas. Kita belum tentu bisa sefasih Buya menjelaskan, belum tentu seahli beliau ketika menerangkan. Lalu bagaimana caranya? Ya biarkan Buya yang nasihati lewat apa? Lewat VCD, lewat DVD, lewat CD. Jadi langsung aja ini loh, Buya ini, ngomong ini. Oleh dari Cirebon. Itu saja sudah. Jadi kitanya sekaligus belajar lagi mendengarkan. Jadi cerdas itu begitu, dakwah yang cerdas memang begitu. Nah, tinggal ditanya Bang, udah dengerin belum? Iya. Sini, ajarkan saya sebagaimana sekarang. Iya. Betul, tadi sudah saya jelaskan. Saya punya prinsip ketika di pemahaman bisnis atau usaha, saya punya etika begini, keep it easy and simple. Jadikan tetap dalam keadaan mudah dan sederhana. Jangan persulit gitu loh. Kalau orang membuat harus ahli dakwah dulu, harus pinter dulu, nanti gak nyampe-nyampe dakwah. Kapan mulainya? Sudah DVD-nya, sudah VCD-nya, serahkan biar Buya yang ngomongin dia. Mm-hmm. Kan Buya sih di sini-sini saja toh, yeah. Tapi beliau bisa kemana-mana lewat DVD yeah, dan CD-nya. Udah itu aja dengan cara cerdas sederhana kok, yeah. Sederhana dan yeah. Dan mudah itu loh, mm. Begitu. Iya, yeah. Karena apa yang disampaikan easy, oleh tadi yang terima itu, yeah. CD-nya Buya ada. Sini ke bawah aja kan nyampainya persis ya bang. Iya, nobar ya bang, nobar ya. Iya, persis banget apa yang disampaikan sama dirinya, betul. Nanti buat keluarganya juga bang. Betul sekali. Jadi nonton barengnya nggak sekedar Piala Dunia. Jadi apa istilahnya, keep it easy and simple. Simple. Gimana Buya menambahkan? Terakhir Buya, ada sahabat kita yang ada di Kuningan dan sekaligus di Cirebon ya. Baik Buya, tetangga saya ingin menikahkan anak perempuannya Syawal nanti. Nah, cuman dapat kabar dari neneknya, neneknya itu cerita, ternyata ayahnya itu mohon maaf dulunya berzina dan anak tersebut hasil dari hubungan zina, kata gitu. Apakah ayahnya berhak untuk menjadi wali? Ingat, ini amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dibuka kisah itu. Mm-mm. Kalau memang nanti, dan jangan sampai kebuka di masyarakat kalau itu bapak adalah bapak bukan sesungguhnya. Dan jangan sampai terungkap juga kalau anak itu anak zina. Dan jangan sampai tetangga juga tahu, apalagi besannya nanti mertuanya tahu kalau itu adalah anak zina. Adapun masalah seorang bapak nanti berperan sebagai seorang tua, maka bisa dengan tahkim, dengan cara yang nanti bisa datang kepada kami, akan kita atur. Karena itu adalah kewajiban kita untuk menutup aib. Dan ini pekerjaan sangat berat. Jangan sampai, loh ini kadang-kadang mohon maaf dari pihak mahkamah sendiri, apa pihak KUA sendiri mungkin tidak ngerti ilmu, lalu berkata dengan terangkan, ini gak sah nanti karena bapaknya gak ada. Kenapa bapaknya gak ada? Karena ini yang berzina. Akhirnya sak kampung tahu semuanya, ini karena kebodohan. Tidak, ini harus ditutup app itu semuanya. Itu adapun, ayah biologisnya sih Bu ya, cuman hamilnya di luar nikah. Di luar nikah dan tinggal nasabnya dihitung bulan, jam atau jam. Kalaupun tidak sambung nasabnya pun masih ada dengan cara nanti sang bapak itu berperan sebagai seorang muhakkam, sehingga tertutup dengan keluarganya, tidak ada yang tahu. Jadi yang bapak seolah tetap menikahkan, aku nikahkan, akan tapi dia perannya bukan sebagai wali lagi, atau memuhakam seorang yang dipasrai oleh anaknya untuk menikahkan, dan itu dengan cara sendiri. Intinya, adapun cara apapun adalah harus ditutup itu. Iya. Walaupun mungkin tidak mengerti istilah tahkim, bisa saja hakim, tapi hakimnya harus orang yang bijak ngerti. Jangan hakimnya nanti baru, oh, jadi ini enggak ada bapaknya toh. Terus gimana ini? Ini bukan bapak sukunya, ini buka zina dan aib semuanya dan itu kehancuran. Maka yang bisa menutup insyaallah akan ditutup oleh Allah. Jadi pekerjaan berat ini, maka harus kita ini perhatikan. Nanti kalau memang itu betul-betul kejadiannya, tolong datang yang bersangkutan saja kepada kami, nanti akan kami beri solusi yang sangat jelas. Baik. Itu saja. Siapapun yang punya masalah yang demikian, mohon dikomunikasikan. Karena apa? Alhamdulillah. Karena zina itu kalau sudah dibuka, nanti menjadikan orang yang pernah berzina menjadi putus asa, dan keturunannya orang berzina pun akan mudah zina. Karena apa? Ngerti bapak ibunya dulu pernah berzina, kemudian tetangganya pun juga tidak merasa melakukan berzina karena sudah didahului oleh tetangganya, sehingga sak kampung menjadi pezina semuanya. Sehingga nanti akan menjadi musibah besar yang pernah dijanjikan oleh pernah disampaikan oleh Rasulullah ya, kalau sudah dzuharul zina itu, zina sudah tampak, maka kehancuran di umat muka bumi ini. Baik Buya, terima kasih Buya. Kalau pengen ketemu Buya caranya gimana? Nanti ada beberapa anak kita langsung konsultasi kapan waktunya, nanti bisa dikomunikasikan. Silakan bisa langsung datang. Baik. Baik. Baik aja, nanti ada komunikasi dengan anak tim yang mengatur waktu. Ya. Nanti bisa nanti ketemu, dan atau mungkin setelah habis pengajian, setiap pengajian itu bisa saja berbisik, nanti baru lagi kasih waktu khusus bicara bisik langsung dengan kami, Buya ini permasalahan begini. Kalau nanti dicutukan sesuai dengan tingkat ke terdesak ke daruratnya, maka keurgenannya, maka nanti akan kita beri kesempatan untuk bisa menjelaskannya. Baik, karena kalau hanya mau datang gue sama nyumbang, nggak usah ketemu saya. itu sudah ada kotak amalnya. Orang mau nyumbang saja kalau kayak ini. Sebaik cluenya Bu Yap, saya pengen salat berjamaah. Nah, tapi suami salatnya di masjid. Apakah suami bisa salat dua kali dalam satu kesempatan? Boleh, salat berjamaah boleh dilakukan dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dan itu juga hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan dua riwayat langsung yang serupa, dan itu dikatakan hadis sahih bahwasanya ada seorang laki-laki yang waktu itu datang terlambat. Jamaah sudah selesai. Nabi melihat orang tersebut kasihan ketinggalan jamaah. Sendirian, lalu Nabi mengatakan kepada orang yang ada di situ, Nabi berkata kepada sahabat beliau, man saya tasaddaq bihadar rujul falyusalli ma'ah. Kalau ada ingin bersedekah dengan laki-laki ini, hendaknya menemani sholat berjamaah. Akhirnya ditemanilah. Maka di dalam madhab kita Imam Syafi'i, dan bukan madhab Imam Syafi'i saja, madhab yang lain juga menggunakan mengulang sholat berjamaah untuk menolong orang lain adalah disunnahkan. Ada orang yang tapi mengulang berjamaah di masjid dengan jamaah dua kali enggak benar. Misalnya apa? Habis sholat berjamaah berdiri lagi jamaah lagi. Itu enggak dibenarkan. Nah, ada tujuannya untuk menolong orang lain, menemani. Termasuk istri manusia atau bukan sih? Maka termasuk bagian yang harus ditolong. Makanya jangan sampai seorang ustaz setiap hari sholat di masjid istrinya hanya suruh hamil menyusui saja di rumah. Tidak pernah merasakan sholat berjamaah. Temani sampai di rumah melakukan sholat berjamaah lagi. Adapun sholat berjamaah yang sering disebutkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Qurti dalam kitab Tanwirul Qulub dengan 9 syaratnya itu ternyata tidak disepakati. Itu merepotkan dengan 7 syarat itu. Sudahlah, pokoknya seorang suami datang ke rumah istri yang belum sholat, yuk aku temani, suaminya jadi imam tetap sah. Sebagian mengatakan harus jadi makmum. Maksudnya yang mengulang harus makmum. Iya. Itu adalah pendapat saja. Iya, kalau makmum nanti istrinya jadi imam dong, tambah kasar. Akan tapi biasanya laki dengan laki, anggap saja laki dengan laki, maka ketahuilah bahasanya terserah mana yang jadi imam mana saja itu adalah disah dan boleh dan mendapatkan pahala i'adatul jama'ati bil jama'ati, mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah itu adalah madhab. Itu yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, tapi itu adalah sunnah yang jarang dilakukan. Baik, Bu ya, terima kasih. Kita di penghujung ujung acara Over Limit, Abang dan juga Buya, satu clue terindah untuk sahabat-sahabat dan juga keluarga-keluarga sakinah mawaddah warahmah, agar di dalam keluarga itu terbina keluarga yang cinta ilmu. Silakan, Buya. Kalau sederhana kami pastikan bahasanya Anda punya jalur untuk menuju ilmu. Apakah media radio yang harus Anda dengar rutin, pengajian harus Anda hadiri, atau apapun harus ada. Anda pastikan bahasanya rumah Anda ada satu media untuk sampai kepada ilmu yang Anda rutini, wajib, tidak mungkin ada. Atau belajar dengan seorang kiai dimanapun Anda berada, atau mohon maaf ini, harus ada satu, tidak boleh tidak. Jangan sampai yang jadwalnya hanya jadwal sinetron saja, ini musibah. Akan tapi ini harus ada, yakinkan maksudnya rumahku harus ada jadwal untuk bersama-sama menuntut ilmu. Apakah melalui, mohon maaf, radio, atau media-media televisi, atau majlis. Tapi dengan guru yang jelas, atau majlis, pastikan itu, dan tidak bisa tidak. Itu saja. Baik, ada channel ya, Abang? Ya, sudah cukup itu. Yang pasti ya, dengarkan 92,9. Abang sering ngomong begitu ya. Memang itu bagian dari dakwah, bagian dari cara kita belajar dan tidak merepotkan. Jadi simple, dalam keadaan bang. Iya, simple dan sederhana. Dan dalam keadaan bagaimanapun selalu bertambah ilmu dan wawasan. Apalagi kita di dalam keluarga berharap mendapatkan keluarga yang orang sudah inginkan, keluarga yang kaya. Yang pertama kali itu kaya ilmu dulu. Jadi kalau sudah kaya ilmunya, baru kekayaan ilmulah yang akan menghasilkan kekayaan harta yang sebenarnya gitu. Jadi kalau ilmunya sudah banyak, nanti hartanya juga bukan harta yang bodoh tadi yang Buya katakan, tetapi harta yang pinter gitu loh, harta yang cerdas, harta yang di tempat yang tepat. Gitu. Dan akan disalurkan kepada kebenaran dan kebaikan. Berarti keluarga yang dibangun dengan dasar keilmuan, banyak membaca di situ, banyak tukar pikiran di situ, mendengarkan 92,9 FM gitu. Ya, akan bertambah keberkahan. Semoga semakin ada cinta dan kasih sayang di sana. Dan kalau itu sudah terbentuk, wallah, akan diturunkan keberkahan banyak sekali. Rezekinya gak usah ditakut-takut ya. Dan juga dalam irama pembuatan pelebaran radio, kita sudah banyak radio yang ada di Kuningan. Kemudian ada di Majalengka. Dan kebetulan ini kita semoga ada hamba-hamba Allah ahli surga. Kita akan membangun studio, karena di Kuningan kami sudah ada stasiun 104,8 saat ini lagi turun. Dan kami merencanakan harus punya studio sendiri, karena sampai saat ini masih menumpang di salah satu hamba Allah yang baik, memberikan kesempatan kita untuk tinggal di situ, tapi bukan studionya ada, bukan studio. Insyaallah ini semoga ada hamba Allah yang bisa. Tanah sudah kami, kita sudah membeli, sudah dibeli tanah seluas 1200 meter. Tinggal kita bangun studio di atasnya. Dan untuk awal-awal kita akan bangun studio sederhana. Dan hari ini kami bicarakan dengan ini, ya Allah, bismillah saja. Kami yakin nanti akan ada surga mirip. Kita membuat kotak-kotak kecil saja untuk sementara untuk bisa menyimpan powernya dan sebagainya, towernya. Kurang lebihnya adalah punya perudana ya sekitar 100 juta untuk awal untuk menyimpan ini. Adapun pengembangannya untuk digedekan adalah insyaallah akan jadi. Yang penting bagaimana terdengar suaranya di 15 kota. Sebab Kuningan di atas ketinggian 1200 di atas permukaan laut itu nanti akan bisa kedengaran di 13 atau sampai 15 kota. Ini luar biasa yang berjuang di sini, masyaallah. Maka dahulu yang telah memberikan radio ini pahalanya besar, dan maknanya pun orang lain banyak, termasuk yang membangun ini pun seperti berdakwah setiap saat. Subhanallah, luar biasa ya, Om Reza. Iya, 92,9 FM Cirebon. Itu kan sumber inspirasi peradaban dan mencerdaskan hidup keselamatan umat ya. Betul. Baik, kita tutup kebersamaan ini dengan doa keberkahan. Silakan Bu ya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan memberikan kepada kita kemudahan untuk mendidik anak-anak dan keluarga kita semuanya. Amin. Semoga keluarga kita selamat di dunia, selamat di akhirat dengan ilmu-ilmu. Mulia di dunia dan di akhirat dengan ilmu-ilmu. Dan dicukupi dunia dan di akhirat dengan ilmu-ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kelak bersama para ulama-ulama yang soleh, yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kami lakukan atau kita lakukan bersama para pejuang-pejuang, baik media radio, majlis dan seterusnya, semoga Allah menjadikan ini semua sebab keluarga kita semakin berilmu dan semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kemanfaat dan semoga Allah memberikan kepada semua yang berjuang bersama kita, apakah di media radio ini atau yang lainnya, semoga Allah memberikan kepada mereka segala kebaikan dan mengangkat mereka menjadi ahli surganya. Dan Allah mudahkan segala urusan mereka dan juga program-program ke depan. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu kita semua dalam berjuang berdakwah untuk lebar dakwah kita ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan jauh daripada riya, jauh daripada ujub, jauh dari kesombongan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita khusnul khatimah. Al-Fatihah. Baik Bu ya, terima kasih. Abang terima kasih, Om Rian. Kita juga berterima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah berpartisipasi ya. Serta mohon maaf untuk sahabat-sahabat yang belum sempat kami sapa kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita nanti belajar lagi di Jumat pekan yang akan datang. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita ya, Radio Network, Radio Kekuningan, Majalengka, dan Big Radio Batam, dan sahabat-sahabat media partner kami, Radio YD Sukabumi, Radio Q Bandung, Radio Samara Tulung Agung, Radio MBS FM Gresik dan juga Blitar, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Madinatus Salam Kalimantan Selatan, dan sahabat-sahabat kita di Radio Panwa 103,8 FM Pahuwato Gorontalo ya. Setelah Rupaku Surgaku, Muti bakal menemani Anda di Roro sampai jam 9.30 ya. Dan bagi Anda yang belajar kembali, bisa bersama Bang Hak ya, jam 8 pagi di studio radioku bakal ada mentoring bersama Bang Hak. Iya Bang ya. Baik, setelah belajar sama Buya, Buya sama Abang, sekarang Abangnya aja. Jum'ah Mubarakah. Kami semua pamit undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.